cinta sejak pertama ku tatap matamu. Kamu mencuri hatiku, meluluhkan aku, tiada berdaya. Tuhan berikan jalannya untuk kita berdua. Jadikan aku halal bagimu. Pertama ku tatap matamu. Tuhan berikan jalannya untuk kita berdua. Jadikan aku halal bagimu. Sayang, menikahlah denganku. Kau jawaban dari semua doaku. Kau cinta sejati yang telah lama ku tunggu. And I will always love. Love.